La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam wa radiyallahu an ahli baitin tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahad Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله يؤلي درجات بالجنة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم هم علوم من فهاتهم بالدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fakil Muqadda Muhammad ibn Ali Balawi wa Sayyidina Abdurrahman As-Sakab wa Jami Sadatina Ali Abi Alawi summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abil Hasan Syarili wa Sadatina Sufiyah aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yu'idu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfaatim bid-dini wad-dunya wal-akhirah. Al-Fatihah li sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulih wa furu'i annallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim manfahatim bid dini wa dunya wal akhirah.

dafiatan likulli syarr, jalibatan likulli khair, lana wali walidina wa auladina wa ahbabina wa masayihina fid dini mal lutfi wal afiyah, wa la niyati annallaha yunawwiru qulubana wa qawalibana mal huda wa latuka wal afafi wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imhan bihaqqi sayyidi waladi adnan walikulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al fatihah. Allahul kafi, rombunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, rombunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, rabbunal kafi, qasadunal kafi, wajadunal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi

حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين tes 1 2 al-fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina rasulillah muhammad ibn abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa thumma ila arwah jami' ashabi sayyidina rasulillah wa tabi'in wa tabi' tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله محمد بن عيسى

Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini yang mau